kukurang. Daun-daun berjatuhan dan burung terbang tak tujuan. Cumbu mesra telah lalu, dan cintaku telah layu. Bila wajahmu yang tiada tersenyum lagi, engkau biarkan daku merana, engkau biarkan daku kecewa. Terlalu cepat aku padamu.